بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله جل وعز وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الإخوة فمسلمين رحمني ورحمكم الله semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita dari kesesatan dan siksa api neraka. Kita lanjutkan insyaallah kajian pada sore hari ini dari kitab Bulughul Maram, salah satu bab dari Kitabul Jami', yakni Babu Adz-Dzikri Wad-Du'a. Sebelumnya kita sampai pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang keutamaan majlis zikr, majlis yang di situ disebut nama Allah dengan tasbih, tahlil, takbir, istighfar, wa taubah, di mana disebutkan oleh Abu Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan keutamaan-keutamaan yang akan diperoleh oleh mereka yang memenuhi majlisnya dengan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam hadis tersebut, annaha tahuffuhumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Nah, dan kita lanjut hari ini insyaallah masih dalam bab dzikri wad du'a dan masih dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. قال المؤلف ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام وعنه قال dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ma qa'ada qaumun maq'adan. Ma qa'ada qaumun maq'adan." Tidaklah sekelompok orang, yakni satu kaum, dia duduk di tempatnya, "lam yadhkurullaha." Tapi dia tidak menyebut nama Allah, tidak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walam yusallu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Dia juga tidak bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Illa kana alaihim hasaratan yaumal qiyamah. Kecuali mereka akan mendapatkan kerugian, kesempitan, kekurangan kelak pada hari kiamat. Akhrajahu at-Tirmidzi wa qala hasan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan beliau mengatakan derajatnya adalah hasan. Qala fadilatul Syekh Al-Allamah Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala, dalam menjelaskan hadis ini Syekh Shalih Fauzan beliau menyebutkan hadza fihi annahu yanbaghi an tu'ammara al-majalisu bi dzikrillah. Hadis yang baru saja dibacakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, isinya menjelaskan bahwasannya sepantasnya majlis-majlis yang dilakukan oleh kaum muslimin, mereka duduk di sana, hendaklah majlis-majlis tersebut diramaikan, diisi bidzikrillah, dengan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa alla takhluwa min dzikrillah azza wa jalla. Tidak sepantasnya majlis tersebut kosong dari zikir kepada Allah azza wa jalla. Wa salati 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga tidak bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa dzikrullah haqqun lillahi ala ibadihi. Dengan demikian kita tahu bahwasanya zikir kepada Allah adalah merupakan hak Allah atas hamba-hambanya, kewajiban seorang hamba untuk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalatu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Sementara salawat, yakni mendoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini adalah haqqun lin-nabi. Haknya Nabi sallallahu alaihi wasallam atas orang-orang mukmin. Sehingga hadis ini mengajarkan hendaklah ketika dia duduk tidak lepas dari zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu sudah kewajibannya untuk memenuhi hak Allah subhanahu wa ta'ala dan hak nabinya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 56, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Ini adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang mukmin yang membenarkan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, juga yang mengamalkan syariat-syariatnya, agar mereka membacakan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sementara banyak salawat yang diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan diantaranya adalah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala ali Ibrahim innaka hamidun majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Naam, atau kalimat-kalimat yang lain diajarkan, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, fa fihi, maka hadis tersebut kata beliau yang selanjutnya, annal majalisa allati takhlu min dzikrillahi takunu hasaratan ala ashabiha. Sesungguhnya majlis-majlis yang dilakukan namun di situ tidak ada disebut zikir atau bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau mengatakan kana alaihim hasaratan yaumal qiyamah. Dia akan mendapatkan kekurangan, yakni orang yang melakukannya akan mendapatkan kerugian pada hari kiamat. Fayambaghi alla takhluwa al-majalisu min dzikrillahi 'azza wa jalla. Dengan demikian, berdasarkan hadis tersebut, tidak sepantasnya majelis-majelis yang dilakukan itu kosong dari zikrullah 'azza wa jalla. Apalagi orang-orang yang melakukan atau yang duduk-duduk di situ, dia tersibukkan dengan al-qil wal-qal. Al-qila wal-qala, dikatakan dia berkata. Katanya dia mengatakan seperti ini. Cenah cek manehna kie, manehna cenah model kitu, iya ge cenah. Jadi penuh dengan kalimat-kalimat cenah. Dalam keadaan dia tidak tahu pasti siapa yang mengatakannya. Cek saha, cek bapak, bapak cek saha, nya cenah iya ge bapak baheula keur hirupna. Jadi kalimat-kalimat yang seperti ini adalah kalimat-kalimat yang menyibukkan dia daripada zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Membicarakan sesuatu yang tidak pasti. Maka tidak sepantasnya kata Syekh, majelis-majelis yang kita lakukan itu kosong dari zikrullah. Bahkan hanya tersibukkan bilqili walqali walghaflati an zikrillah. Bahkan dia lalai dari berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian penjelasan beliau, dua hal yang bisa diambil dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis yang selanjutnya dalam bab dzikri wa du'a, qala al-muallif rahimahullahu taala wa an Abi Ayyuba al-Ansari. Kini hadis yang diriwayatkan adalah hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Abu Ayyub Al-Ansari, sahabiyun jalil. Beliau juga adalah salah seorang yang ikut di perang Badar. Bahkan beliau masih menyaksikan bagaimana Ali radhiyallahu anhu memerangi orang-orang Khawarij. Orang-orang yang waktu itu sudah menggunakan akal dalam menafsirkan Al-Qur'an dan mempunyai faham takfiriyun, mengkafirkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang kemudian mereka melangkah berani untuk menghalalkan darah kaum muslimin. Sebagaimana kita tahu bahwasannya pemikiran-pemikiran tersebut muncul dekala itu, dan kala itu adalah perpanjangan dari apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika seseorang meminta Rasul sallallahu alaihi wasallam berbuat adil, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan bahwasanya akan ada orang yang seperti ini pemikirannya, atau mungkin dia sendiri yang menurunkannya. Dan itu terbukti kemudian pada zaman Ali radhiyallahu anhu taala, dan diperanginya oleh beliau. Dan sampai hari ini paham-paham seperti itu masih ada. Paham Khawarij yang menghalalkan darah kaum muslimin, apalagi orang-orang yang di luar muslim, mereka sudah tidak melihat kehormatan-kehormatan yang diberikan oleh Islam kepada manusia pada umumnya. Nah, wa an Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu qala, kata Abu Ayyub al-Ansari, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 marratin kana kaman a'taqa arba'ata anfusin min waladi isma'ila. Hadithu al-hadith muttafaqun alaih. Hadith ini muttafaqun alaih, kesahihannya disepakati oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah SAW mengatakan, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 marrat. Barang siapa yang mengatakan kalimat zikir yang tadi diajarkan oleh beliau 10 marrat, 10 kali, kana kaman a'taqa arba'ata anfusin min waladi Ismail, ganjarannya seperti dia telah membebaskan 4 budak dari anak-anaknya Ismail alaihi salam, yakni dari kalangan Arab. Qala Syekh hafizahullah taala menjelaskan hadis Abu Ayyub Al-Ansari, beliau mengatakan, wa hadzal hadis fihi bayanu naw'in min anwa'iz dzikr. Setelah memberikan mukaddimah dari fadilah-fadilah yang akan diraih oleh orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, al-Imam menyebutkan di antara zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, ini adalah hadis tersebut menjelaskan tentang jenis di antara jenis-jenis zikir. Wa huwa an yaqula la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yani membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi melainkan Allah saja, tidak ada yang lainnya selain Allah Subhanahu wa taala, lahul mulku wa lahul hamdu, kepunyaan Allah, kekuasaan, kerajaan, wa lahul hamdu, dan kepunyaan Allah lah segala pujian, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa atas segala sesuatu. Dia mengatakan zikir ini yukarriruha 10 marrat. Dia ulang-ulang kalimat tersebut 10 marrat sebanyak 10 kali. Wa yakunu thawabuha yu'adilu thawaba man a'taqa arba'atan min waladi Ismail, yakni arba'at riqab. Maka thawab atau pahala yang akan diraihnya itu sama dengan pahala seseorang yang membebaskan 4 dari anak Ismail, yakni 4 orang riqab, 4 orang budak dari kalangan Arab. Wal 'itqu ma'rufun fadluhu wa thawabuhu, disebutkan pahalanya sama dengan pahala membebaskan 4 budak, karena memang pembebasan seorang muslim terhadap budaknya yang muslim ini adalah merupakan amalan yang keutamanya sangat besar dan pahalanya pun sangat besar. Wala siyama idza kanatir raqabatu al mu'taqatu nafisatan, terutama kalau yang dibebaskannya itu adalah budak yang memang punya kelebihan-kelebihan yang bagus, kerjanya bagus, badannya kekar, kuat. Ketika dibebaskan jenis yang seperti ini, maka keutamaan dan pahalanya sangat besar, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam bab ini. Beliau mengatakan, ayyum ri'im muslimin, orang muslim, a'taqa mra'an musliman, dia membebaskan seseorang dari kalangan muslimnya lagi yang dia perbudak, a'taqallahu bikulli 'adwin minhu 'adwan minan nar. Maka Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan dia setiap sendinya, dengan setiap anggota tubuh yang dimiliki oleh orang yang dibebaskannya, setiap anggota-anggota tubuh dia ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan anggota-anggota tubuhnya dari lahapan api neraka. Dia akan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan setiap anggota tubuh yang dibebaskan olehnya dari budak yang dimilikinya. Ini keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Menyebutkan kalimat tadi ini sama dengan membebaskan budak, 4 budak dari kalangan Arab. Kenapa disebutkan Arab? Li'anna al-Araba waladu Ismail. Karena bangsa Arab ini dia termasuk keturunannya Nabi Ismail alaihi salam. Seseorang yang mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalaulah dulu Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau yang banyak mendapatkan pahala dari masalah seperti ini, yakni dalam membebaskan budak-budak yang telah beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pahalanya beliau, sehingga kita ketika kita bercita-cita ingin melebihinya tentunya sudah tidak bisa, sebagaimana waktu itu Umar radhiyallahu anhu pun yang masih hidup sejaman dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau tidak bisa mendahului kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh Abu Bakar. Namun karena rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala, ketika zaman sudah seperti yang kita lalui sekarang dan kita alami, Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya masih menyediakan untuk kita amalan-amalan yang insyaallah pahalanya kita tidak akan ketinggalan seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Hanya dengan membaca zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 marrat. Dalam sehari misalkan, atau dalam sekali duduk kita baca 10 kali atau mau dibagi 2 kali 2 kali. Karena keumuman hadis ini, Syekh Utsaimin rahimahullahu taala pernah membahas, maka tidak perlu dipermasalahkan tentang apakah 10 sekaligus ataukah dituntut dan sebagainya. Yang penting dia baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Kemudian faedah hadis yang lainnya disebutkan oleh Syekh hafizahullahu taala, فهذا فيه فضل هذه الكلمات. Hadis ini juga menerangkan tentang keutamaan kalimat-kalimat ini, yaitu yang pertama la ilaha illallah. La ilaha illallah, kata beliau, hadhihi kalimatut tauhid. Sebagaimana telah kita tahu bahwasanya ini adalah kalimat tauhid. Wa ma'naha, dan makna dari kalimat ini adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Perhatikan, semoga tidak ada yang salah lagi mengartikan atau memaknai kalimat la ilaha illallah. Para ulama sepakat bahwasanya makna kalimat la ilaha illallah itu bukan la rabba illallah. Bukan pula la malika illallah. Bukan pula la khaliqa illallah. Bukan makna-makna yang itu yang diinginkan. Tapi para ulama mengatakan bahwasanya makna kalimat la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqq. Tidak ada sesembahan-sesembahan yang berhak. Kenapa? Karena ada banyak sesembahan ketika itu. Latta, Uzza, Manat dan Hubal, Wad dan Suwa', Yaguth, Ya'uq wa Nasr disebutkan, dan nama-nama yang lainnya yang tidak disebutkan dari berhala-berhala yang mereka buat dan mereka jadikan sebagai Tuhan, sebagai sesembahan. Namun semua itu adalah batil, sesembahan-sesembahan itu, meskipun masih ada sisa-sisa sampai sekarang, itu semuanya adalah batil, salah. Sehingga sesembahan-sesembahan itu tidak ada haknya untuk diibadahi, tapi yang berhak hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini makna yang terkandung pada kalimat La ilaha illallah, La ma'buda bihaqin illallah. Tidak ada yang berhak untuk disembah, untuk diibadahi, untuk diberikan kepadanya peribadatan kita dari berbagai jenis ibadah, salat, zakat, saum, haji, kemudian berdoa, mengharap, takut, tawakal, dan yang lainnya dari jenis-jenis ibadah. Tidak ada yang kita lakukan dan tidak ada yang berhak untuk menerimanya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala saja. Tidak ada yang lainnya. Fahiyya nafyun wa itsbat. Dan kalimat la ilaha illallah ini mengandung nafi dan itsbat. Nafyun adalah peniadaan, sementara itsbat adalah penetapan. Ditiadakan dari Allah subhanahu wa ta'ala yakni al-ubudiyyah wal-uluhiyyah lighairillah. Dari kalimat la ilaha ini adalah nafyun lil-ubudiyyah wal-uluhiyyah, peniadaan sikap ubudiyah seorang hamba atau uluhiyah, hak-hak yang memang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk selain Allah. Wa ibtalun li'ubudiyatin ghairallah. Dan juga membatalkan atau membatilkan ubudiyah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga siapapun dan apapun yang dilakukan dari jenis-jenis ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini adalah merupakan perbuatan yang menyimpang dari kalimat yang dia katakan La ilaha illallah. Karena dia tidak meniadakan Allah subhanahu, tidak meniadakan hak-hak uluhiyah atau ubudiyah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ithbatun lil'ubudiyyati lillahi azza wa jal. Dan penetapan, yakni menetapkan hak ubudiyah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala dengan kalimat illallah. La ilaha ini nafyu, nafyinya, illallah ini ithbat. Fahya kalimatut tauhid. Jadi jelas bahwasannya ini adalah kalimatu at-tauhid. Wa qawlu la syarikalah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La syarikalah ini adalah ta'kid. Wahdah juga ta'kid, yakni kalimat yang menguatkan kalimat sebelumnya. Dia adalah ta'kid untuk kalimat yang sebelumnya. Wahdahu yang artinya adalah sendirinya, biasa kita artikan sendirinya, ini adalah ta'kidun lil itsbat. Ini menta'kid kalimat yang itsbat, yang menunjukkan itsbatun al-ubudiyah lillahi subhanahu wa ta'ala. Yani kalimat yang ada di akhir illallah ini dikuatkan dengan kalimat wahdah. Adapun la syarikalah, hadza ta'kidun lin-nafyi fi awwalil kalimah. Ini menguatkan kalimat yang pertama, yakni yang mengandung makna nafyun. Nafyul ubudiyyah wal uluhiyyah li ghairillahi ta'ala. La ilaha, tidak ada sesembahan yang berhak. Nah, dan tidak ada syarikat bagi Allah subhanahu wa ta'ala dalam hak-hak uluhiyahnya. Apapun yang menjadi sifat-sifat uluhiyah, maka kita tiadakan ini dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Nah, jadi la syarika lahu wahdahu ini adalah ta'kidun untuk kalimat yang pertama dan kedua, yakni kalimat yang mengandung makna nafi dan kalimat yang mengandung makna itsbat. Selanjutnya, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku. Lahul mulku, kepunyaan Allah subhanahu wa ta'ala, al-mulk, al-mulk, kerajaan. kekuasaan, mulkus samawati wal ard, yang dimaksud adalah kerajaan langit dan bumi, sehingga tidak ada yang berkuasa di bumi ini selain Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan di langit, la ahada yushariku Allah jalla wa ala fi mulkihi, tidak ada seorang pun yang mempunyai kesamaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal kekuasaannya dalam menguasai langit dan bumi. Sehingga orang yang berkeyakinan adanya seseorang yang bisa menguasai kejadian-kejadian langit ataupun kejadian-kejadian bumi, ini akan terjerumus kepada bentuk-bentuk kesyirikan. Walahul hamdu, lahul mulku walahul hamdu. Alhamdu wa huwa atsana, sanjungan, pujian. Semua itu adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdu, biasanya seseorang memuji kepada orang yang lain karena dia mendapatkan kebaikan-kebaikan, bahkan tidak jarang berupa kenikmatan-kenikmatan yang dia rasakan. Ketika dia butuh, tiba-tiba datang seseorang memberikan sesuatu yang dia perlukan, sehingga dia merasa bangga, merasa gembira, merasa tertolong, kemudian dia memuji-muji orang tersebut. Nah, sementara pujian itu, sanjungan itu adalah hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Li'anna ni'ama kullaha minallahi jalla wa'ala. Karena sesungguhnya nikmat apapun yang dirasakan oleh manusia, dalam bentuk apapun nikmat tersebut, semuanya berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semuanya adalah pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fahuwa alladhi yastahiqqul hamda al-mutlaqa. Maka Allah subhanahu wa ta'ala sajalah yang berhak mendapatkan pujian itu secara mutlak. Sehingga orang yang mendapatkan pujian, dia dianjurkan untuk mengatakan alhamdulillah. Dia kembalikan pujian itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena pada hakikatnya yang berhak untuk mendapatkan pujian adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Seandainya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mentakdirkan dan tidak memberikan kekuasaan kepadanya untuk memberikan sebuah atau sesuatu yang bermanfaat untuk saudaranya, maka itu tidak akan terjadi. Maka dia harus ingat pula bahwasanya semuanya itu adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kullul hamdi lillahi subhanahu wa ta'ala. Dan seluruh pujian itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian lanjutan dari zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah kalimat wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, seseorang yang mengatakan tadi dia mengerti kalimat la ilaha illallah, sehingga zikirnya dia lakukan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala saja. Zikirnya tidak dilakukan untuk mengundang korin-korin tertentu yang akan memberikan kemanfaatan untuk dirinya. Tapi zikir itu betul-betul menjalankan ibadah yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, juga yang diberikan perintahnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan mengatakan lahul mulku wa lahul hamdu, dia pun menyadari bahwasannya kerajaan, kekuasaan di langit dan di bumi itu semuanya adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika juga dia mengatakan lahul hamdu, dia sadar bahwasannya pujian-pujian tidak layak untuk dirinya untuk memiliki semua pujian-pujian tersebut. Karena sesungguhnya kadang manusia kalau tidak dipuji, kalau tidak disanjung, kalau tidak diucapkan hatur nuhun, nun sewu, itu tersinggung. Nah, kenapa? Karena dia merasa memberikan sebuah faedah, tapi dia tidak merasakan balasannya. Padahal, nah, dia sering mengucapkan zikir ini, lahul hamdu. Semata-mata seluruh pujian itu adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Seharusnya dia sadar pula ketika dia melakukan sebuah kebajikan-kebajikan, itu adalah kewajiban untuk dirinya ketika dia ingin terbebaskan dari mara bahaya di dunia ataupun di akhirat. Maka dia harus melakukan amalan-amalan yang soleh yang dia bisa dan dia mampu. Dan ketika dia mengatakan bahwa ala kulli syai'in qadir, juga ini adalah i'tirafun bi qudratillah. Dia pun menyadari, mengakui akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang mencakup segala sesuatu. Wa anna Allah la yu'jizu syai'un fil ardi aw fis sama. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang tidak akan bisa dikalahkan, dilemahkan oleh apapun yang ada di langit dan di bumi ini. Idza arada syai'an fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Allah Subhanahu wa taala kalau ingin sesuatu, Allah Subhanahu wa taala tinggal mengatakan kun, jadilah, fayakunu, maka yang diperintah itu akan jadi seperti yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian kalimat asyra marrat fa fihi fadlu tikrari hadza dzikri asyra marrat. Kalimat asyra marrat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini menunjukkan fadlu tikrari hadza dzikr. Keutamaannya seseorang mengulang-ulang zikir ini asyra marrat sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita beranggapan, "Wah, sekali ge cukup." Ada yang sekali cukup, ada yang 10 kali yang memang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keutamaannya seperti itu. Selama itu ada dalam hadisnya, selama itu ada dalilnya dari hadis-hadis yang memang sahih, maka lakukanlah apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Demikian hadis yang kedua di sore ini, yakni hadis yang keberapa? Kelima, ya. Dari bab dzikri wa du'a, yakni hadis Abu Hurairah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu yang menyebutkan tentang satu jenis di antara jenis-jenis zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan selanjutnya beliau akan yakni Ibnu Hajar rahimahullahu taala akan menyebutkan hadis-hadis yang menyebutkan tentang jenis-jenis zikir yang diajarkan di antara zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam bab ini beliau memulai dengan jenis yang pertama, yakni jenis la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang keutamanya telah tadi disebutkan oleh Syekh hafizahullahu taala, dan ini akan menutup perjumpaan kita pada sore hari ini insyaallah. Mohon maaf atas keterlambatannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pada pertemuan-pertemuan yang akan datang memudahkan kita untuk menghadiri majelis seperti ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada ana dan kepada antum sekalian serta kepada semuanya untuk menghadiri majelis-majelis ilmu dan memberikan faidah-faidah yang bermakna, juga barokah dari mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, serta kita dapat juga meningkatkan kualitas zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala demi meraih apa yang nanti akan disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari faidah-faidah yang akan didapatkan oleh seseorang yang senantiasa lahaja bi dzikrillahi taala, membasahi, membiasakan mulutnya atau bibirnya, tidak berhenti dia zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun kecuali dalam keadaan yang memang dilarang oleh syariat Islam, maka dia tidak lepas dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang diberikan atau yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika kita menjalankannya dan mempraktikkannya. Pertama karena ikhlas, dikarenakan ikhlas hanya mengharapkan ridha dan wajah Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua tentunya mutaba'ah, karena kita mendasarkan semua itu dalam rangka mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan kita dijauhkan dari perkara-perkara bid'ah, perkara-perkara yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahu taala a'la wa alam, naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.